Cokoteng kerwali cowok, murid Sunan Kali Joko, wes masyur ing Nuswantoro, dadi wali yo dadi rojo, dadi wali yo dadi rojo. Joe.